apabila kau dan aku sampai berpisah. Mungkin sungguh lebih baik ku mati, andaikan cita-citaku tiada sampai tercapai untuk hidup bersamamu. Karena hanya engkau saja satu-satunya pelita jiwaku. Mungkin kan terjadi selama hidupku ini apabila kau dan aku sampai berpisah. Mungkin ku mati, andaikan cita-citaku tiada sampai tercapai untuk hidup bersamamu. Karena hanya engkau saja satu-satunya pelita jiwaku. Mungkin tangis dalam hati selama hidupku ini apabila